إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله وهي أمت إسلام هم با الله واجب bagi setiap muslim untuk memuliakan dan menghormati saudara-saudarinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi setiap muslim untuk tidak mengganggu saudara dan saudari mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah gangguan itu berbentuk ucapan dengan lisan ataupun ujian, maaf, ataupun gangguan itu berbentuk perbuatan. Karena setiap kaum muslimin memiliki kemuliaan dan kehormatan yang dijaga di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kathiru minan nas ikhtarru bi anfusihim, dan kebanyakan dari manusia mereka tertipu dengan diri-diri mereka. Mereka mengganggu saudara dan saudarinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencela dan mengumbar aib saudaranya dan saudarinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada suratul Maidah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan: man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh manusia yang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menjaga atau memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga atau memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah wahai umat Islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memandang ke arah Ka'bah, memandang ke arah Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, mengatakan, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Betapa agung kemuliaanmu dan betapa mulia kehormatanmu, dan seorang mukmin lebih mulia kehormatannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dirimu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Fa wallahi inna salamata la ya'diluha syai. Demi Allah, sesungguhnya keselamatan itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Sesungguhnya keselamatan dari mengganggu saudara dan saudari karena Allah tidak ada bandingannya. Dan sesungguhnya keselamatan dari mencela saudara dan saudarinya karena Allah Subhanahu wa taala la ya'diluha syai, tidak ada bandingannya dengan apapun. Dan sesungguhnya keselamatan dari perselisihan di dalam kebenaran, tidak ada bandingannya dengan apapun. Keselamatan dari mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan kesesatan, tidak ada bandingannya dengan apapun. Demikian pula sesungguhnya keselamatan dari berbagai perkara syubhat dan penyimpangan serta berbagai perdebatan, tidak ada bandingannya dengan apapun. Dua ulama Islam rahmatullahi alaihima, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Yang pertama Abu Umar Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Bar An-Namari Al-Andalusi, beliau menyebutkan dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian yang kedua Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Iktisam tentang doa yang dipanjatkan oleh pendahulu yang saleh yang bernama Ibrahim At-Taimi rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ibrahim At-Taimi, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma asimni bidinika wa bi sunnati nabiyyika min al-ikhtilaf fil haqq wa min ittiba'il hawa wa min as-subul ad-dhalalah wa min ash-shubuhatil umur wa min az-zayghi wal khusumat." Ibrahim At-Taimi rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu, dan jauhkanlah dari diriku perselisihan di dalam kebenaran dan mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan kesesatan, dan juga dari berbagai perkara syubhat, dari berbagai perkara yang masih samar, serta dari penyimpangan dan perdebatan." Qultu ma qultu wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Ayuhal muslimuna ibadallah, disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Muttafaqun alaihi bibayanil ulama, disepakati atasnya dengan penjelasan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, adalah muttafaqun ala sihhatih, yaitu disepakati tentang kesohihannya, yaitu hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah wa shabaka baina asabi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya layaknya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemarinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Suddi rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau menafsirkan tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Al-Imam Suddi rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, huwa ar-rajulu yuridu an yadhlima aw qala yahimmu bi ma'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajillu qalbuhu, yaitu seseorang yang hendak berbuat zalim atau melakukan satu bentuk kemaksiatan, kemudian dia diingatkan oleh saudaranya fillah yang mencintainya karena Allah, tidak ada unsur lainnya, dia mengingatkan saudaranya dengan ucapan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang engkau lakukan ini adalah kezaliman dan apa yang engkau lakukan ini adalah kemaksiatan. Fayajillu qalbuhu, maka jiwanya bergetar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, inilah diantara hak saudara seiman di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia dapati kekeliruan ataupun kesalahan yang terjadi pada saudaranya, maka dia mengingatkan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan pada khutbatul Jum'at di hari ini, kembalilah wahai umat Islam kepada Al-Quran wa Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman generasi terbaik dari para pendahulu yang saleh dari umat ini. Waffaqallahu jami'an lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Aqimish shalah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين.